Wong Tumpe sudah siap untuk bergoyang. Salah satu artis muda bertalenta dari bumi Palapa, dia dilahirkan tepatnya di kota sejarah Mojokerto. Ya, artis muda banyak penggemarnya. Ada SNP Indonesia, juga ada Ramayana. Ada Wong Tumpe. Mike Pro Shooting, kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Jihan Audi Yu Palapa. Selamat sore semuanya. Wong Tumpe goyang bareng-bareng lagi. Aku memang belum beruntung Wong Tumpi luar biasa sekali.